بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. قال المؤلف رحمه الله والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه أو كتبت عنه وإلا كتبت عنه وإلا تركته. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wal-mihnatu fil-islami bid'ah. Al-mihnah, mengadakan pengetesan, ujian dalam Islam, itu adalah satu bentuk kebid'ahan. Ini apa yang terjadi di masanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau secara khusus terjadi pada fitnah khalqul Qur'an. Para ulama, para muhaddithin, kaum muslimin, dipanggil mereka untuk dites. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Makhluk ataukah bukan? Kalau mereka menyatakan Al-Quran makhluk, sudah bebas, lepas. Tetapi ketika mereka menyatakan Al-Quran kalamullah, bisa jadi dibunuh, bisa jadi dipenjara, bisa jadi diasingkan, terpisah jauh dengan keluarganya, bisa jadi mendapatkan siksaan-siksaan yang lainnya. Ini mihnah. Yang seperti ini bid'ah. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Wa ammal yauma, adapun hari-hari ini, fayumtahanu bisunnah, maka seorang ditanya untuk diketahui, tetapi dengan cara yang sunnah. Liqaulihi, sebagaimana ucapan beliau, inna hadzal ilma din, sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah din. Ilmu tentang agama, mempelajarinya merupakan bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna mimman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ucapan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah yang disandarkan kepada beliau. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, atau di sini dengan kalimat mimman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat baik-baik siapa orang yang kalian akan ambil ilmu darinya. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu. Janganlah sekali-kali kalian menerima hadis, mencari ilmu dari orang-orang yang kalian tidak menerima persaksiannya. Jangan kalian menerima hadis kecuali dari orang-orang yang kalian percaya, orang-orang yang kalian terima persaksiannya sebagai seorang yang amanah, seorang yang amin, benar-benar terpercaya, silakan diambil. Kalau orang itu benar akidahnya, benar manhajnya, sesuai pemahamannya dengan pemahaman salafus salih, memiliki akhlak yang mulia, ambil ilmu darinya, duduk bermajlis dengannya. Sebagaimana ini sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Fanzur in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatun saduqun katabta anhu wa illa taraktahu. Maka perhatikan. In kana sahiba sunnah, apabila orang yang engkau akan belajar dengannya adalah seorang yang sahibu sunnah, orang yang benar-benar dikenal selama ini dengan kekokohannya, kegigihannya, keistiqomahannya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu yang di diajarkan oleh orang tersebut adalah Alkitab, As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Benar-benar dikenal keistiqomahannya selama ini. Saduq, orang yang jujur. Jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur dalam muamalahnya, jujur dalam ucapannya. Katabta anhu. Silakan engkau catat hadis darinya. Silakan engkau catat faidah darinya. Artinya, silakan engkau bermajlis, duduk, mendengar, dan mengambil ilmu darinya. Boleh yang seperti ini. Bahkan inilah, yang seperti inilah yang selayaknya untuk kaum muslimin duduk mengambil ilmu dari mereka. Wa illa, kalau tidak seperti itu, taraktahu, tinggalkan. Tidak jelas apa yang disampaikannya. Bersumber dari Alkitab, iya, ada beberapa ayat yang dia baca, beberapa hadis yang dia sampaikan. Bagaimana pemahaman terhadap ayat dan hadis tersebut mengikuti hawa nafsunya, bahkan tidak jarang dijadikan sebagai bahan selorohan, bahan tertawaan. Diplesetkan tafsirnya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Yang seperti ini tidak layak untuk diambil ilmunya. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. يقول الشارح رحمه الله بركات الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله قوله المحنة في الإسلام بدعة محنة ujian ataupun pengetesan dalam Islam itu adalah satu kebid'ahan yakni maknanya أن يمتحن الرجل حتى يعرف هل هو من أهل سنة أم لا. Seseorang itu dites untuk diketahui apakah benar dia sebagai ahlus sunnah ataukah tidak. Wadhahiru anna umuman nasi ala umumil islam. Dan secara zahir bahwa kaum muslimin secara umum mereka berada di atas Islam. Al aslu fil muslimin annahum ala islam. Hukum asal kaum muslimin mereka berada di atas Islam. Apakah di atas akidah ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan pemahaman salafus salih? Terjadi khilaf di sini di antara para ulama. Apakah seorang muslim hukum asalnya pasti dia adalah ahli sunnati wal jamaah dengan pemahaman yang benar ataukah? Tidak. Hanya sebatas pada keumuman Islam saja. Dikatakan dia sebagai muslimin saja. Wala namtahinu ahadan illa idza adhhara lana khilaf madhhab ahli sunnah. Dan kita tidak boleh untuk mengetes mengetahui lebih dalam tentang seseorang itu kecuali apabila dia menampakkan khilaf perselisihannya terhadap madhhab ahli sunnati wal jamaah. Oh, si fulan itu terlihat sebagai seorang muslim, datang dia ke masjid, sudah Kita hukum dia sebagai seorang muslim. Sholat dia berjamaah lima waktu. Bergaul dia bersama dengan kaum muslimin secara umum. Bermuamalah dengan mereka. Datang di masjid-masjid kaum muslimin. Datang di perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin. Kita hukum dia sebagai seorang muslim. Dan tidak boleh kita mengetahui lebih dalam, mengetesnya. Kecuali apabila terlihat dari orang tersebut bentuk-bentuk penyimpangan terhadap akidah ahlu sunnati wal jamaah. Bi an yakuna mutahawinan bil irja'i. Seperti misal dia bermudah-mudahan dalam pemahaman irja' murji'ah. Au bi mu'taqadil jahmiyati awil sufiyyati awil rafidati aw ma ashbaha dhalik. Atau dia memiliki sedikit keyakinan jahmiyah. Atau sufiyyah. Atau rafidah. Atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang lainnya. Kita ingin bertanya, silakan kalau seperti ini. Atau ada yang yang bertanya kepada kita, bagaimana pendapatmu kalau seandainya saya bergaul, berteman, bermuamalah dekat dengan si fulan itu? Siapa si fulan? Oh, si fulan itu dia juga sering menghadir majelis-majelis bersama orang-orang yang selama ini dekat dengan dia. Siapa mereka-mereka yang selalu dan sering bermajlis dengannya? Si fulan, si fulan, si fulan. Dari tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun misal. Oh, jangan. Jangan menjadikannya sebagai teman dekat. Jangan menjadikannya sebagai sahabat karib. Jangan bermudah-mudahan bermuamalah dengan dia. Karena teman-temannya adalah orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij. Kita boleh bertanya lebih lanjut. Kita boleh ingin mengetahui seorang ketika kita ditanya. Atau kita dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya saya menjadikan si fulan itu sebagai menantu. Dia datang ingin melamar putri saya. Bagaimana si fulan? Siapa teman dekatnya? Bersama siapa dia keluar? Bersama siapa dia masuk? Ya, seperti ini boleh. Kalau seandainya ternyata kita memiliki sedikit keraguan, si fulan sepertinya memiliki beberapa pemahaman yang tidak benar keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Boleh kita bertanya kepadanya ketika dia datang untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Afwan, anak ingin bertanya sama antum. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar Siddiq, tentang Umar ibn Khattab? Oh, yang saya ketahui Pak, selama ini, selama saya mengkaji, ternyata mereka ini, Abu Bakar dan Umar, seakan sepertinya baik dalam Islam. Tapi ternyata, menurut ustadz-ustadz yang menyampaikan kepada saya, mereka justru demikian, demikian, dan demikian. Oh, ini orang memiliki pemahaman Syiah. Atau bertanya kepada mereka, kepada orang yang datang tadi secara umum, tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat mereka terjatuh pada ini dan itu. Oh, ini orang memiliki pemahaman khawarij. Boleh kita mengetes ketika dia datang dalam hal-hal yang khusus tadi. Datang dia ingin melamar putri kita, saudari kita. Kita tanyakan kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang si fulan, tentang ini, tentang itu. Ternyata dia memiliki jawaban yang di luar dugaan kita. Tampilannya zahir sebagai seorang salafi, kolan suwa, jubah, multahi, lihyahnya ada, janggutnya dipelihara, pakaiannya di atas mata kaki. Tapi dia baru pertama kali datang, kita baru pertama kali mengenalnya. Saya mendengar bapak punya putri, punya saudari, saya ingin melamarnya dan sebagainya. Tanyakan, boleh yang seperti ini untuk mengetahui apakah dia berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah ataukah tidak? Fahuwa yus'alu amma huwa muttahamun bihi. Fa'in kana murji'an yus'al. Halil imanu yazidu wa yanqus. Wahal huwa i'tiqadun wa qawlun wa amal. Am yakti fihi tasdik. Maka dia ditanya, orang tadi ditanya, boleh yang seperti ini ditanya, amma huwa muttahamun bihi, tentang yang disangkakan kepadanya. Kalau kita mengenalnya selama ini, duduk bersama kita, bermajlis bersama kita, tinggal di komplek kita, tahu kita siapa keluarganya, bagaimana dia berteman, enggak perlu lagi ditanya. Ahlu sunnati wal jamaah, salafi, huwa salafi, sudah selesai permasalahannya. Tetapi ketika orang tadi tertuduh atau tersangka dia memiliki beberapa pemahaman, pemikiran yang keluar dari ahli sunnati wal jamaah, boleh ditanya. Fa in kana murji'an, kalau ternyata dia terindikasi ada qarinah bahwa dia adalah sebagai seorang murji'ah, yus'al, ditanya, halil imanu yazidu wa yanqus. Bagaimana pendapatmu tentang iman ini? Bertambah ataukah berkurang? Bisa enggak iman bertambah? Bisa enggak iman berkurang? Oh, enggak. Seseorang kalau sudah mengucapkan syahadatain, maka imannya kamil, sempurna. Enggak pengaruh. Tidak terpengaruh dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan bagaimanapun itu, Pak. Memiliki pemikiran murji'ah. Karena menurut mereka, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman berbeda dengan amal. Kita tahu setelah bertanya, setelah mengetes tadi, oh, ini memiliki pemahaman menyimpang. Wahal huwa i'tiqadun wa qawlun wa amal. Dan apakah iman itu merupakan rangkaian dari i'tiqad, keyakinan di hati, qawlun, ucapan di lisan, dan amal, perbuatan anggota badan. Kalau dia katakan iya, saya meyakini bahwa al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Berarti pemahaman dia tentang masalah iman, pemahamannya ahlus sunnati wal jamaah. Tapi kalau dia menyatakan, enggak, saya meyakini bahwa iman itu merupakan i'tiqad dan tasdik. Adapun amal, enggak masuk dalam bagian iman. Dia memiliki pemahaman murjiah. Wa idza kana mu'taziliyan yus'alu anil usulil khamsati allati 'indal mu'tazilah. Kalau ternyata dia terindikasi ada qarinah bahwa dia adalah orang yang memiliki pemikiran mu'tazilah, maka ditanya tentang lima pondasi dalam mu'tazilah yang sudah pernah kita lewati, sudah pernah kita bahas, lima pokok, lima dasar prinsip mu'tazilah. Kalau dia, iya saya meyakini ada at-tauhid, ada al-adl, ada al-wa'd wal-wa'id, ada al-manzilah bainal manzilatain, oh sudah. Mungkin di antara lima ini yang paling mudah kita kenal adalah al-manzilatu bainal manzilatain. Oh sudah, ini berarti mu'tazilah ini. Orang ini mu'tazilah. Dari mana kita mengetahuinya? Karena tadinya dia memang sudah terindikasi. Sudah ada qarinah memiliki pemikiran mu'tazilah. Maka kita tanya untuk memastikan. Begitu dia menjawab, bagaimana pendapatmu tentang pelaku dosa besar itu? Orang yang berzina, yang berjudi, yang mabuk-mabukan, mu'amalah dengan sistem riba. Oh menurut saya Pak, yang saya pelajari selama ini, dia itu fi manzilatin bainal manzilatain. Selesai. Ini bukan pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah. Ini pemahamannya mu'tazilah. Wa in kana jahmiyan su'ila 'anil sifati wa 'anil qawli fi kitabillah. Kalau dia terindikasi ada qarina bahwa dia memiliki pemikiran jahmiyah, ditanya tentang sifat. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Beristiwa di atas arsy-Nya. Ini gimana menurut pemahamanmu tentang istiwa Allah Azza wa Jalla? Oh Pak, maknanya istiwa itu istaula, bukan istiwa secara makna itu, tetapi istaula artinya menguasai, baik itu arsh ataupun yang lainnya, itu semua dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Bagaimana dengan sifat as-sam'u wal qudra, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui? Menurut yang saya pelajari Pak, Allah tidak, kita tidak boleh menyematkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal, karena kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Berarti dia jahmiyah. Menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Quran makhluk. Misal, jahmiyah, mu'tazilah. Jelas, boleh yang seperti ini kita tanya. Ketika dia terindikasi, ada qarinah bahwa pemahaman dia, pemikiran dia, bukan pemikiran dan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Wa in kana rafidiyan su'ila an ahli al-baiti hal hum ma'sumun aw la wa hakadha yuqal. Kalau ternyata dia terindikasi dengan pemahaman rafidah, tanyakan tentang ahlul bait. Bagaimana pendapatmu tentang ahlul bait, al-Hasan, al-Husain, anak keturunan mereka? Oh, kami meyakini bahwa mereka adalah imam-imam yang suci, imam-imam yang mulia, tinggi derajatnya, tidak terjatuh pada dosa dan kesalahan, maksum mereka. Berarti ini rafidah. Wa hakadha yuqal. Demikianlah seterusnya. Boleh dites, boleh ditanya ketika dalam kondisi-kondisi khusus. Adapun secara umum, hukum secara umum, kaum muslimin di atas Islam mereka. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Ini ada pertanyaan kemarin, bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum menghasilkan uang dengan cara bermain binomo atau bitcoin? Ada yang paham permainan apa ini? Online ya? Permainan judi online. Kalau seandainya dikatakan permainan judi, judi slot, judi online, sudah. Dari kalimat itu saja kita sudah paham, haram. Kalau seandainya tanpa uang, akan menyia-nyiakan waktu. Apalagi terdapat di situ makhluk, gambar-gambar makhluk bernyawa yang harus dihindari. Ini sudah haram. Kalau seandainya ada iwad, ada timbal balik, kita keluarkan biaya. Kalau-kalau menang, kita dapat banyak. Kalau-kalau nembus angka tertentu, poin tertentu, kita akan dapat keuntungan besar. Kalau tidak, ya sudah, kita kalah. Dengan menanggung kerugian berapa yang sudah kita keluarkan untuk membeli koin ataupun yang lainnya. Ini haram, judi. Keharamannya lebih besar lagi daripada yang pertama tadi. Sehingga menghasilkan uang dengan cara judi, baik judi offline ataupun judi online, ini haram. Tidak diperbolehkan sama sekali. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.